kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah 'alayhi fa yaqul ya fulan amiltu al-barihah kada wa kada atau amiltu al-barihah kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbu wa yusbihu yakshifu sitra Allah 'alayhi." Kata Nabi, seluruh umatku nanti di hari kiamat ini akan dimaafkan oleh Allah, kesalahannya dimaafkan, kecuali orang yang menerang-nerangkan. Termasuk menerang-nerangkan itu adalah ada orang yang berbuat maksiat di malam hari, pagi hari gak ada orang yang tahu, cuma ada satu yang melihat, dia bongkar, "Eh fulan, kamu berbuat gini ya tadi malam," padahal Tuhannya ingin menutupi, dia membongkar-bongkar. Orang yang demikian ini tidak dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian kitab pakai amiltu, dalam sebagian pakai amilta. Karena itu, kalau Allah menutupi kesalahan, jangan dibongkar-bongkar. Bagaimana saya akan merasa berdosa? Malah kadang-kadang bangga. Sopo sih sing koyo aku biyen? Iki ketrong botol wis geblak aku lho sak peti lho. Sik tegas. Dibanggakan. Ditutupi sama Allah malah dibongkar-bongkar. Bisa juga ngelawan aku. Moli mau tak laku di gape. Bangga dia. Tutupi, kalau Allah menutupi jangan dibongkar-bongkar. Itu enggak benar. Seakan-akan kamu berbangga dengan dosanya kamu kepada masyarakat sekitarnya kamu. Pernah diceritakan ada seseorang minum khamr di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumannya orang minum khamr itu dicambuk 40 kali. Cambuk, kata Nabi. Pukul ini orang. Ada yang mukul dengan tangannya, enggak harus dengan cemeti ya. Ada yang mukul dengan tangannya, ada yang mukul dengan sandalnya, ada yang mukul dengan bajunya. Ketika setelah selesai, ada satu yang mencaci dia. Dia menyatakan, "Akhzakallah. Mudah-mudahan kamu dihinakan oleh Allah." Nabi dengar itu, langsung Nabi berkomentar, "La taqulu hakada, la tu'inu 'alaihi syaitan." Jangan kamu berkata begitu. Masa saudaranya muslim yang bermaksiat didoakan jelek, berarti kamu membantu setan untuk mencelakakan dia. Islam itu menghukum dengan cara itu dicambuk supaya dia tobat jadi orang soleh, bukan tambah didoakan jelek. Itu berarti sama dengan kamu itu membantu setan untuk mencelakakan dia, untuk menjadikan dia orang yang salah dan orang yang bejat. Lihat bagaimana Nabi menanggapi demikian. Karena itu enggak benar orang itu menjelek-jelekkan orang lain. Jaga mulutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang kalau mantap imannya dengan Allah, mantap imannya dengan hari kiamat, yang diucapkan itu pasti baik. Kalau enggak, minimal diem, enggak membicarakan kejelekan. Nah itu pikir, jangan sampai berbicara ternyata pembicaraan kamu hasilnya dosa, akhirnya menyebabkan kamu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.